hati tumben ngerasa yang cinta lega liang di hati ne sebat pahit manis kerasa yang rasa tulus tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasa yang cara ana mekurena ulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingakin adi macembu. Sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang yeh mata ulian iraga lupada tresna jodoh titiang ijalan saking hati pun niki oh, oh, yang widing asik pinunas titiang ijalan kenangan manis saning awinang titiang frustasi. Saya ingin menang di tiap frustasi.